Naliko pas aku kehilangan kowe, ngancani mongso sepimu, nuruti opo karepmu, nyatani hatimu tutunggo aku. Arepo gede nero satres noku, sajero niatiku tinggo seliramu. Yen utus sing dikarepke, sane sing dipingini, durung sempet duweni pun kon ikhlaske.